삐삐삐 무탕아 뿐이 또 주부감 가만다칼 Thank you. Namanya betul-betul-betul mari semua kita menyanyi dan menari. Bersama-sama kita gembira. Kita orang pergi dulu ya. Jumpa lagi. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.